Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membaca keterangan beliau rahimahullah tentang hukum suatu amalan yang tercampuri niatan untuk melakukan riya. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara global oleh beliau rahimahullah tentang suatu amalan yang terjadi penyakit riya, dan telah kita jelaskan apa itu definisi riya, apa itu pengertian riya. Riya adalah seseorang melakukan suatu amal ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Kalau terkait dengan amalan riya yang bisa dilihat dengan pandangan mata secara zahir, ya misalnya seperti sholat atau sedekah dan yang semisalnya, maka disebut dengan riya. Namun kalau terkait dengan amalan riya yang bisa didengar, maka disebut dengan sum'ah. Keduanya memiliki makna yang sama, namun istilahnya yang berbeda. Kalau berkait dengan amalan yang bisa didengar, seperti misalnya membaca Al-Quran, azan, dan misalnya kemudian seorang melakukan amalan tadi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia, supaya dikatakan suaranya indah, suaranya bagus, supaya dikatakan sebagai orang yang rajin beribadah dan yang semisalnya, maka disebut dengan sum'ah. Kalau tujuannya sama, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, namun istilahnya berbeda. Kemudian terkait dengan riya ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa riya khuluqul dhalim. Riya merupakan sebuah akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat buruk. Wadhami sifatil munafikin, karena riya termasuk sifatnya orang-orang munafik, termasuk karakternya orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Dan apabila orang-orang munafik itu bangkit untuk melakukan sholat, qamu usala, mereka pun bangkit dengan bermalas-malasan. Yura'una nas, mereka berbuat riya di hadapan manusia. wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit. Maka hal tersebut hendaknya menjadi peringatan untuk setiap muslim bahwa riya merupakan salah satu sifat yang sangat identik dengan orang-orang munafik. Sementara semua sifat yang disandarkan pada orang munafik adalah sifat yang tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, ketika melakukan sholat bermalas-malasan, ketika melakukan ibadah niatannya untuk riya, kemudian ketika berzikir maka zikir yang dilakukan hanya sedikit sekali, ketika berbicara maka berdusta, ketika berjanji maka mengingkari, dan begitu seterusnya. Maka semua sifat yang disebutkan kepada orang munafik adalah sifat yang tercela, termasuk apa yang sedang kita bahas dalam pertemuan ini, sifat riya, melakukan ibadah, melakukan amal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Maka setiap muslim harus senantiasa waspada dan menjauhinya semaksimal mungkin. Kemudian beliau rahimahullah akan menjelaskan tentang hukum riya. Ar-riya minasyirkil aswar, kata beliau rahimahullah, riya itu pada dasarnya termasuk syirik asghar, syirik kecil. Pada asalnya termasuk syirik kecil, sehingga tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Pelakunya tetap sebagai seorang muslim, namun dia terjatuh dalam perbuatan syirik asghar. Wabat yasilu ilal akhbar, namun demikian terkadang riya bisa sampai kepada syirik akbar. Riya bisa menjerumuskan pelakunya kepada syirik akbar, syirik besar. Na'udzubillah min dzalik, sehingga bisa membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang melakukan suatu ibadah dengan tujuan semata-mata untuk riya, murni karena riya, semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia, sejak awal sudah punya niatan seperti itu, maka bisa membuat pelakunya terjatuh pada syirik akbar. Seperti riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka riya yang mereka lakukan adalah riya akbar, riya yang bisa menjatuhkan pelakunya kepada syirik besar. Kemudian kata beliau rahimahullah, fi hukmil ibadah idza khalaqaha ar-riya. Pembahasan berikutnya terkait dengan hukum suatu ibadah apabila tercampuri niatan untuk melakukan riya. Suatu ibadah yang terjangkiti penyakit riya. Nah, bagaimana hukumnya? Wa huwa 'ala thalathati awjuh. Maka bisa dikelompokkan menjadi tiga keadaan suatu amal ibadah yang terjangkiti penyakit riya. Maka bisa dikelompokkan menjadi tiga kondisi. Al-awwal, keadaan yang pertama, an yakuna al-ba'ith 'ala al-ibadati mura'atan nas min al-'asr. Kondisi yang pertama adalah ketika faktor pendorong dalam melakukan suatu amal ibadah sejak awal adalah karena riya. sebelum melaksanakan ibadah, seseorang sudah punya niatan untuk melakukan riya. Dia contohkan di sini, kaman qama yusalli min ajli mura'ati nas wa lam yaqsud wajh Allah. Seperti misalnya seseorang yang melakukan salat dengan tujuan untuk riya, supaya dipuji oleh orang lain. Melakukan salat malam supaya dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang khusyuk. Yang misalnya walam yaqsud wajh Allah, sementara dia tidak punya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni riya, semata-mata untuk melakukan riya. Fa hadza syirkun wal ibadatu batilah. Maka ini merupakan perbuatan syirik yang membuat ibadah yang dilakukan batal, yang bisa membatalkan ibadahnya. Sejak awal memang berniat untuk melakukan riya tanpa ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka ini merupakan perbuatan syirik yang bisa membatalkan ibadahnya. Dan niatan seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang mukmin. Tidak mungkin seorang mukmin akan memiliki niatan seperti ini. Biasanya niatan seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Nah, ini kondisi yang pertama. Atsani, kemudian kondisi yang kedua, an-niyatuna musyarikan lil ibadati fi asnaiha. Ketika penyakit riya tersebut muncul di tengah pelaksanaan ibadah, artinya seseorang sebelum melaksanakan ibadah memiliki niatan yang ikhlas lillahi ta'ala, nah kemudian tiba-tiba muncul riya di tengah pelaksanaan ibadah. Dia contohkan di sini misalnya seseorang yang ketika melakukan sholat dia sebelum pelaksanaan sholat tersebut sudah memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian pada rakaat yang kedua tiba-tiba muncul penyakit riya karena ada seorang yang memperhatikan sholatnya. Sebelumnya dia sholat sendirian di sebuah masjid misalnya, kemudian tiba-tiba datang seseorang dan memperhatikan sholatnya, maka dia berusaha untuk memperbagus gerakan-gerakan sholatnya yang mungkin sebelumnya dia asal-asalan ketika melakukan sholat, atau bahkan mungkin tidak serius ketika melakukan sholat. Nah, setelah dia mengetahui ada orang lain yang sedang memperhatikan sholatnya, ia pun memperindah gerakan berusaha sholatnya. Nah, bagaimana hukumnya? Fahiyya ala halain. Maka jenis yang kedua ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, an mudafi' ar-riya wa la yasbunu ilaih. Orang tersebut berusaha untuk menghilangkan riya yang ada dalam kalbunya, dan dia merasa tidak tenang dengan keberadaan riya tersebut. Dia berusaha untuk melawannya dan tidak ridho dengan keberadaan penyakit riya yang ada dalam kalbunya. Dia menyadari sepenuhnya ini adalah dia yang hukumnya haram, sehingga saya harus menghilangkannya. Nah, kalau kondisinya demikian, fa'innahu la yu'athir syai'an alaih, maka riya tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang buruk sama sekali terhadap ibadah yang dilakukan. Dalam arti tidak akan membatalkan ibadah sholatnya, tidak akan mengurangi kesempurnaan pahala sholatnya, selama ada upaya untuk menghilangkan riya tersebut, untuk melawannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi al-fusha ma lam ta'mal aw tatakallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan mengampuni untuk umatku ma haddatsat bihi al-fusha, apa yang terbesit dalam jiwa-jiwa mereka. Malam ta'mal au tatakallam, selama tidak diamalkan atau diucapkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau sebatas sesuatu yang terbesit dalam kalbu seorang hamba, maka akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena hal tersebut di luar daya upaya seorang manusia. Kalbu sangat rentan mengalami perubahan kondisi dan terkadang sulit untuk dikendalikan. Terkadang tiba-tiba terlintas suatu hal yang tidak kita sukai. Terkadang terlintas dalam kalbu sesuatu yang kita benci, sesuatu yang haram. Nah, selama tidak diamalkan atau dibicarakan, maka hal tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama ada upaya untuk menghilangkan penyakit riya tadi, maka tidak akan berpengaruh buruk sama sekali terhadap ibadah yang dilakukan. Maka penting untuk berusaha menghilangkannya, berusaha melawannya. Jangan merasa tenang dengan keberadaan penyakit riya, harus dilawan dan jangan dibiarkan. Kemudian perincian yang kedua, al-yadumma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'u. Seseorang merasa tenang, merasa nyaman dengan keberadaan riya tersebut, wa la yudafi'u, dan dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Merasa tenang, merasa nyaman, tidak ada upaya sama sekali untuk menghilangkannya. Fahina idin tabatulu jami'ul ibadah, maka pada saat itulah semua ibadah yang dilakukan tidak akan sah, tidak akan membuahkan pahala, ibadahnya batal kalau kondisinya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, dijelaskan pula oleh beliau bahwa ketika ibadah yang dilakukan itu bukan sebuah rangkaian ibadah, artinya dilakukan secara terpisah. Kalau tadi kan sholat sebuah rangkaian ibadah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya merupakan satu rangkaian ibadah. Nah, ketika terjangkit penyakit riya, kemudian tidak ada perlawanan sama sekali, maka semua ibadahnya batal, sholatnya batal, dan tidak membuahkan pahala. Adapun ketika ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang tidak dalam satu rangkaian, artinya ibadah yang terpisah. Misalnya sekarang kita sedekah, dan kemudian muncul riya tanpa ada usaha untuk menghilangkannya. Kemudian hari berikutnya kita sedekah, namun dengan niatan yang ikhlas nilai ta'ala, maka yang batal adalah sedekah yang pertama saja. Adapun selebihnya yang dilakukan dengan ikhlas, maka sedekah tersebut sah dan akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, perincian yang ketiga, talib ma yaqra'u ba'da intihai ibadah, riya yang muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah. Ibadahnya sudah selesai, ibadahnya sudah berakhir, kemudian muncul riya. Fa'innahu la yu'athiru 'alaiha syai'an, maka riya yang seperti itu tidak akan memberikan pengaruh sama sekali terhadap ibadah yang telah dilakukan, tidak akan membatalkan pahala ibadah yang dilakukan, tidak akan mengurangi pahala ibadah yang pernah dilakukan. Kalau riya yang muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah, Allahumma illa an yakuna fihi udwan, kata beliau rahimahullah, kecuali jika ada unsur kedzaliman terhadap orang lain, ada unsur kejahatan terhadap orang lain. Nah, seperti apa contohnya? Kal manni wal adza bisadaqah, seperti misalnya mengungkit-ungkit pemberian sedekah, atau menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Meskipun ibadahnya sudah selesai, maka bisa membatalkan pahala sedekah yang pernah dilakukan. Diungkit-ungkit, kemudian dicela, dihina, dan begitu seterusnya. Baina hadzal udwan yakunu ismuhu muqabilan li ajli shadaqah fayubtiluha, maka kedzaliman yang seperti ini bisa membatalkan pahala sedekah yang pernah dilakukan. Bidzalika ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian sedekah kalian dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Maka dua perbuatan ini bisa menyiapkan pahala sedekah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan berikutnya tentang beberapa perkara yang bukan termasuk riya, beberapa hal yang bukan termasuk riya, dan diperbolehkan secara syar'i. Yang pertama, kata beliau rahimakumullah, walaysa minar riya an yafraha al-insanu bi'ilmi an-nasi bi'ibadati, dan bukan termasuk riya seseorang merasa senang bahwa ibadahnya diketahui oleh orang lain, perasaan senang karena ibadahnya diketahui oleh orang lain. Merasa senang, sebatas senang, tidak kemudian bangga diri, apa lagi sombong, tidak demikian, sebatas merasa senang. Ada orang lain yang mengetahui ibadahnya. Liana hadza innama qara'a ba'dal faradhi min al-ibadah. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena perasaan semacam ini hanya akan muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah. Ibadahnya sudah selesai, sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Ini yang pertama, boleh kita merasa senang, sebatas senang, tidak kemudian bangga diri atau sombong. Nah, kemudian keadaan yang kedua, walaysa minar riya aidan, dan bukan termasuk riya, an yafrahal insanu bi fi'li tha'ah fi nafsihi, seseorang merasa senang dengan ketaatan yang telah dilakukan, merasa senang dengan amal ibadah yang telah dilakukan. Senang kita diberi kemudahan untuk melakukan berbagai amal soleh, sholat sunnah, puasa sunnah, ta'lim dan lain sebagainya. Maka hal tersebut diperbolehkan. Bal dalika dalilun ala imanihi, bahkan itu merupakan dalil yang menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrabahu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu, siapa saja yang kebaikan-kebaikannya membuatnya senang, wa sa'at sayi'atuhu, dan dosa-dosanya membuatnya sedih, fadzalikal mu'min, maka itulah seorang mukmin. Menunjukkan dan membuktikan bahwa dia adalah seorang mukmin. Waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal tersebut. Waqala, maka dia menjawab, tilka ajiru bushra al-mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Isyarat untuk seorang mukmin, berita gembira untuk seorang mukmin. Ketika dia memiliki perasaan seperti itu, merasa senang dengan amal soleh yang dilakukan, bukan termasuknya. Ini yang bisa kita bahas pada